الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Zadul Ma'ad dari Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Qala rahimahullahu faslun wa kana yusalli ila qiblati baitil maqdis wa yuhibbu an yusrafa ila al-ka'bah wa qala li jibril wadittu an yusrafa allahu wajhi an yusrifa allahu wajhi an qiblatil yahud fa qala innama ana 'abdun fa fad'u rabbak was'alhu faja'ala yuqallibu wajhahu fis sama'i yarju dhalika hatta anzalallahu alayhi qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa dhalika ba'da sittati ashhur sittata ashara syahran min maqdamihi al-madinata qabla waqa'ati badr bi syahrain. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid beliau, Masjid Nabawi, begitu beliau sampai masuk ke dalam kota Madinah dan beliau membangun masjid beliau, wa kana yusalli ila qiblati baitil maqdis, beliau tetap melakukan salat menghadap Baitul Maqdis. Secara otomatis beliau membelakangi Ka'bah. Dulunya ketika beliau masih di Makkah, beliau menghadap Baitul Maqdis tapi sekaligus juga menghadap Baitullah. Masih bisa beliau melakukannya. Tapi ketika telah hijrah beliau dari beliau meninggalkan kota Makkah mengarah dan searah dengan Baitul Maqdis dalam hijrah beliau. Jadi begitu beliau sampai di kota Makkah, kota Madinah, beliau harus menghadap Baitul Maqdis. Secara otomatis beliau membelakangi Baitullah, Ka'bah. Dan pengen sekali beliau menghadap ke Ka'bah untuk dijadikan Ka'bah sebagai kiblat. Wa qala li Jibril wadittu an yusayyasrif Allahu wajhi an qiblatil yahud. Aku sangat berharap semoga Allah memalingkan wajahku dari kiblatnya orang-orang Yahudi, Baitul Maqdis. Fa qala innama ana 'abdun, kata Jibril, saya ini hanya hamba, tidak ada kuasa dalam masalah ini. Maka berdoalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu dan mintalah kepadanya. Faja'ala yuqallibu wajhahu fis-sama, maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghadapkan wajahnya ke langit, memohon, meminta, berharap kepada Allah untuk dipalingkan wajahnya dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram, yakni Ka'bah. Sehingga turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis-sama, sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke langit sambil berdoa meminta supaya engkau dibalikkan menuju Ka'bah untuk berkiblat dalam ibadahmu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan mengarahkan engkau ke kiblat yang engkau ridai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ke masjidil haram. Langsung beliau berbalik. Barakallahu fikum. Dan itu setelah 16 bulan beliau melakukan sholat menghadap Baitul Maqdis di kota Madinah. Dari 16 bulan beliau menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu baru diperintahkan beliau menghadap ke Baitullah, Ka'bah. Sebelum terjadinya perang Badar 2 bulan. Qala Muhammad bin Sa'ad akhbarana Hashim ibn al-Qasim qala amba'ana Abu Ma'shar an Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi qala ma khalafa nabiyyun nabiyan qad fi qiblatin wala fi sunnatin illa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala Baitul Maqdis hina qadima al-Madinah 16 shahra thumma qara'a syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuh wa alladhi awhayna ilayka wa kana lillahi fi ja'lil qiblati ila Baitul Maqdis thumma tahwilaha ila al-Ka'bati hikamun 'azima wa minha lil muslimina wal musyrikin wal yahud wal munafiqin. Berkata Muhammad bin Sa'ad, sampaikan kepada kami oleh Hashim al-Qasim, dikhabarkan kepada kami oleh Abu Ma'shar dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, ma khalafa nabiyyun nabiyan qad fi qiblah, tidak ada seorang nabi pun menyelisihi seorang nabi dalam masalah kiblat. Kiblat satu. Wala fi sunnatin, juga tidak dalam sunnah. Illa anna Rasulullah SAW istakbala Baitul Maqdis, kecuali bahwa Rasulullah SAW telah menghadap ke Baitul Maqdis sebagai kiblat beliau melakukan solat. Hina qadimal Madinah, ketika beliau datang ke kota Madinah selama 16 bulan. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuh wa alladhi awhayna ilayka. Allah mensyaratkan kepada engkau dalam menjalankan agama apa yang Allah wasiatkan juga kepada Nuh dan apa yang kami wasiatkan kepada engkau. Wa kana lillahi fi ja'al qiblati ila Baitul Maqdis, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kiblat itu Baitul Maqdis dan dijadikan oleh para nabi sebagai kiblat, summa tahwilaha ilal Ka'bah, kemudian Allah menggantinya dan merubahnya bahwa Ka'bah sebagai kiblat. Di sana atau di balik ini semuanya ada hikmah yang sangat agung dan ujian bagi kaum muslimin, musyrikin, Yahudi dan munafikin sekaligus semuanya. Bagaimana sikap mereka tentang perubahan ini? Fa'amal muslimun, maka adapun orang-orang muslim, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Pokoknya apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah dan larangan, kita akan taat. Wa qalu amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Mereka orang-orang beriman langsung mengatakan kami mengimani, kami akan melaksanakannya, semuanya memang datang dari Rabb kami. Wahumul ladzina hadallah wa lam takun kabiratun 'alaihim. Wa lam takun kabiratan 'alaihim. Wahum alladzina hadallah, mereka-mereka inilah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah perkara besar bagi mereka. Pokok apa yang menjadi perintah Allah, langsung mereka berubah. Selesai. Kenapa? Karena memang sudah ada dalam diri mereka ketundukan. Istislam namanya. Istislam lillahi subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan diri kepada Allah. Jadi apapun yang Allah perintahkan langsung mereka ikut. Tambah pikir-pikir panjang. Itu untuk orang beriman. Wa ammal musyrikun, adapun orang-orang musyrikun, faqalu kama raja'a ila kiblatina yushiku an yarja'a ila dinina wa ma raja'a ilaiha illa annahu alhaq. Adapun orang-orang musyrik, mereka mengatakan dia sudah kembali menghadap ke kiblat kita, menjadikan kiblat kita sebagai kiblatnya, sebentar lagi dia akan kembali ke agama kita. Jadi dengan itu mereka tetap kokoh dalam kesyirikannya. Taib. Dan tidaklah dia kembali ke kiblat kita kecuali bahwa kita inilah yang benar. Inilah kebenaran. Ya, ini maksudnya mereka kesyirikan. Ini untuk orang-orang musyrikin. Wa mal yahud, adapun orang Yahudi, faqalu khalafa qiblatal anbiya'i qablahu. Wah, ini orang yang aku jadi nabi telah menyelisihi nabi-nabi dalam masalah kiblat sebelumnya. Walau kana nabiyan lakana yusalli ila kiblatil anbiya. Seandainya memang dia adalah betul-betul seorang nabi, niscaya memang dia akan tetap menghadap ke kiblatnya para nabi. Ini cuma cari-cari alasan. Sebelum diarahkan mereka, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadapkan wajahnya ke Baitullah sebagai kiblat, kenapa mereka tidak beriman memang dari awal-awal? Iya kan? Ini cuma alasan-alasan saja. Intinya, walaupun Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, tetap mereka tidak mau. Tidak mau ikut. Amal munafik, maka orang-orang munafik berkata, faqalu ma yadri Muhammadun aina tawajjahu. In kana al-awla haqqa faqad tarakaha wa in kanat ath-thaniyah hiya al-haq faqad kana ala batil. Orang-orang munafikin lain lagi modelnya. Wah, Muhammad ini tidak tahu arah sebenarnya. Kalau memang Baitul Maqdis itu memang adalah yang benar, tapi kenapa dia harus meninggalkan kebenaran? Wa in kanat ath-thaniyah hiya al-haq. Kalau Makkah itu, kalau apa namanya Masjidil Haram, Ka'bah itu sebagai kiblat yang hak, berarti sebelumnya dia di atas kebatilan. Baik, ini kalau mereka memanfaatkan apa pikiran mereka, akal-akalan mereka. Barakallahu fiikum. Wa kathurat aqawilu sufaha minan nas, dan heboh orang-orang pun memperbincangkan masalah ini karena masalah kiblat adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang beragama, agama Samawiyah. Wa kanat kama qala Allah taala, dan seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadallah, dan ini memang sangat berat kecuali atas orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang sudah tunduk dari awal-awal, memang sudah mukmin, memang sudah munqad muslim. Baik, tunduk patuh, tunduk terhadap ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun, bagaimanapun perubahannya, mereka sami'na wa ata'na. Baik. Bukan seperti musyrikin, bukan seperti Yahudi, bukan seperti munafikin. Wa kanat mihnatan minallahi imtahana biha ibadahu. Ini merupakan ujian, cobaan yang sangat besar yang Allah cobakan untuk hamba-hambanya. Liyara man yattabi'ur rasula minhum mimman yanqalibu ala akibaih. Untuk Allah Subhanahu wa taala melihat siapa di antara mereka yang betul-betul mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Baik. Walamma kana amrul qiblati wa sya'niha wa sya'nuha 'azima wa ta'a subhanahu qibalaha amrun naskhi tayyib wa qudratihi 'alayhi wa annahu ya'ti bi khairin min al mansukhi aw mithlihi aw mithlahu ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء وهدر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم إن له ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا ثم أخبر أن له المشرق والمغرب وأينما يولي عباده يوجههم وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجهه العبد فثم وجه الله Dan ketika perkara kiblat ini dan keadaannya sangatlah besar, wa ta'a subhanahu qablaha amran naskhi wa qudratahu alaihi. Sebelum ada pembahasan perintah memalingkan wajah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, Allah telah memberikan peringatan sebelumnya tentang nasikh wa mansukh. Coba perhatikan. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ini dulu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan. Jika ketika sesuatu Allah Subhanahu wa taala merubah syariatnya, maka itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu lagi dipertanyakan. Karena Allah telah mengatakan na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kalau ada yang kita hapus, kita dijadikan atau mendatangkan sesuatu yang lebih baik atau minimal sama dengan apa yang kita hapus. Ini dulu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kaum mukminin sangat lapang. Oh, Allah telah menyebutkan sebelumnya kalau Allah mau menghapus suatu hukum, maka tidak layak bagi kita kecuali menerimanya karena akan lebih baik dari apa yang sebelumnya atau minimal sama. Li hikmati minhu tabarak wa ta'ala. Baik. Thumma aqaba dhalika bitawbih liman ta'annata Rasulullah SAW wa lam yanqad lahu. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelek-jelekan orang-orang yang senantiasa menentang Rasulullah SAW dan tidak mau tunduk kepada beliau. Tsumma dzakara ba'dahu ikhtilaf al-yahudi wan nasara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelumnya tentang perselisihan orang-orang Yahudi dan Nasara. Baik, dan persaksian orang Yahudi atas Nasrani bahwa orang Nasrani tidaklah berada di atas kebenaran. Demikian juga kebalikannya, orang Nasrani mengatakan bahwa orang-orang Yahudi tidaklah berada di atas kebenaran. Laisu 'ala syai. Wa hadhara ibadahul mu'minina minal mu'min muwafaqatihim. Dan di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang beriman jangan pernah mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan orang Nasara. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Tsumma dzakara kufrahum wa syirkahum. Kemudian Allah menerangkan kepada orang beriman tentang kekufuran dan kesyirikan mereka. Baik, yakni kesyirikannya orang Yahudi dan Nasrani. Wa qawluhum innalahu walad. Allah menerangkan tentang penyimpangan mereka. Orang Yahudi mengatakan Allah memiliki anak, yakni Uzair. Orang Nasrani menyatakan Allah memiliki anak, yakni Isa alaihissalatu wassalam. Subhanahu wa ta'ala ma yaquluna 'uluwa. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa-apa yang mereka tuduhkan. Tsumma akhbara anna lahul masyriq wal maghrib. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik timur dan barat. Wa inna may yuwalli ibadahu wa wajjahahum wujuhahum ibadahu wujuhahum fa thamma wajhuhu. Maka kemanapun Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya dan hamba itu menghadapkan wajahnya, kemanapun Allah perintahkan, maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal wasiul alim, maka dia Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi maha mengetahui. Fali azamatihi wa si'atihi wa ihatatihi, maka dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, keluasannya, penguasaannya, dimanapun kita menghadapkan wajah kita sebagai seorang hamba, maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Para ulama mengatakan, memberikan contoh, taib, langit. Langit ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Makhluk. Dimanapun Anda menghadapkan wajah Anda, di sana Anda melihat langit. Mau ke depan, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke belakang, di sana ada langit. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segala sesuatunya. Fa inama tuwallu fa thamma wajhullah. Dan tetap Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Barakallahu fikum. Tsumma akhbara annahu la yas'alu rasulahu an ashabil jahim alladziina la yatabi'unahu wa la yusaddiqunahu. Kemudian Allah mengkhabarkan kepada nabinya. Baik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertanya kepada rasulnya tentang penghuni neraka. Baik, kenapa mereka masuk neraka? Allah tidak menanyakan kepada rasulnya tentang mereka-mereka ini karena itu bukan tugas rasul. Tugas rasul hanya menyampaikan. Baik, urusan siapa masuk surga, siapa masuk neraka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan bertanya kepada rasulnya tentang siapa-siapa yang masuk neraka. Baik. Yang mereka tidak mau mengikuti rasul dan tidak mau membenarkan rasul. Tsumma 'alamahu anna ahlal kitab min al-yahud wa nasara lan yardau 'anhu hatta yattabi'a millatahum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, ini kita bahas barakallahu fikum di surah Al-Baqarah, tafsir surah Al-Baqarah di setiap subuh. Paham? Yang ikut pelajaran tafsir di subuh hari ini akan connect barakallahu, nyambung pembahasannya. Tsumma 'alamahu anna ahlal kitab min al-yahudi wan nasara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani la yardau anhu, tidak akan pernah ridha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin secara umum sampai mereka mengikuti ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani. Wa annahu in fa'ala wa qad a'adahu Allahu min dzalika fama lahu min Allahi min wali wala nasir. Seandainya Rasulullah SAW mengikuti mereka, maunya orang Yahudi dan maunya orang Nasrani, fama lahu min Allahi min wali wala nasir. Maka Nabi pun tidak akan mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pembela dan penolong. Jangankan kita, Nabi saja tidak akan dia mendapatkan pembela dan penolong di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau mengikuti Yahudi dan mengikuti Nasrani. Tsumma dzakara ahlul kitabi bi ni'matihi 'alaihim wa khawwafahum min ba'si yaumil qiyamah. Tsumma dzakara khalilahu bani baitihi al-haram wa athna alayhi wa madahahu wa akhbara annahu ja'alahu imaman linnas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ahlul kitab tentang nikmat Allah atas mereka yang begitu banyak, dan Allah mengingatkan mereka tentang ancamannya yang sangat keras nanti di hari kiamat. Tsumma dzakara khalilahu, kemudian Allah mengkhabarkan tentang kekasihnya, yakni Ibrahim alaihissalatu wassalam, bani baitahul haram, yang membangun baitullahil haram, yakni Ka'bah. Wa asna alaihi wa madahahu, yang Allah SWT puji. Bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam mengorbankan dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hatinya dengan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau digelari Khalilur Rahman. Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada di dalam hati Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ruang untuk siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sedikit ada rasa cinta kepada sang anak, maka Allah Subhanahu wa taala mau menguji nabinya apakah betul-betul ada cinta itu di dalam hatinya. Dengan Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menyembelih anaknya sendiri. Anaknya sendiri pun tetap disembelih oleh beliau karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor kabsh, seekor kambing. Yang jelas beliau telah menidurkan putranya, mengikatnya dan menggorok lehernya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kematiannya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya." Wahai Ibrahim, engkau telah menjalankan perintah apa yang aku perintahkan engkau dalam mimpimu. Lulus beliau. Pertanda bahwa betul-betul dalam hati beliau tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu telah mengkhabarkan bahwa Allah telah menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam imaman linnas. Taib imam yakni qudwah, contoh, suri teladan, panutan untuk umat manusia. Ya tamu bihi ahlul ard. Yang penduduk bumi akan menjadikannya dia sebagai seorang imam. Tsumma dzakara baitahul haram wa binaa khalilihi lahu. Kemudian disebutkanlah Baitul Haram, taib, dan pembangunan barakallahu fikum Ka'bah oleh Nabiullah Ibrahim wa fi dhimni dzalika anna baniyal baita kama huwa imaman linna imamul linnasi fa kadzalikal bait alladhi banahu imamun lahum. Dan dalam dimna, dalam kandungan taib anna baniyal bait, bahwa pembangun Ka'bah ini adalah imam untuk manusia, maka dalikal bait, maka yang dibangun pun sebagai kiblat untuk umat-umat manusia. Barakallahu bikum. Thumma akhbara annahu la yarghabu an millati hadzal imam illa asfahun nas. Kemudian Allah mengkhabarkan bahwa tidak ada yang benci terhadap millahnya Ibrahim kecuali orang yang paling dungu. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Masyaallah. Thumma amara ibadahu an ya'tammu bi rasulihil khatim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menjadikan imam rasul yang terakhir ini. Wa yu'minu bima unzila ilaihi wa ila Ibrahim, dan agar supaya umat manusia mengimaninya, mengimani apa yang diturunkan kepada beliau dan kepada Ibrahim, wa ila isairin nabiyyin, dan mengimani seluruh para nabi. Thumma radda ala man qala inna Ibrahim wa ahlul baitihi wa ahlul baitihi kanu yahudan aw nasara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah, taib, membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Ibrahim Yahudi. Demikian juga membantah orang-orang Nasrani. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim adalah Nasrani. Subhanallah. Kapan Ibrahim dan zamannya? Dan kapan mereka dan zamannya? Ibrahim jauh sebelum Yahudia muncul. Barakallahu fikum. Makana Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya walakin kana halifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih ijtabahu hadahu ila siratal mustaqim. Itulah nabi kita, itulah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tidaklah Ibrahim Yahudi, bukan Yahudi agamanya, bukan pula Nasrani. Masyaallah. Thumma radda ala man qala inna Ibrahim wa ahla baitihi kanu hudan aw nasara. Kemudian Allah membantah ungkapan orang-orang yang mengatakan bahwa Ibrahim dan keluarganya adalah Yahudi atau Nasrani. Wa ja'ala hadha kullahu tawti'atan wa muqaddimatan baina yaday tahwilil qiblah. Allah menjadikan ini semuanya sebagai pendahulu, muqaddimah, sebelum dipalingkannya kiblat atau dirubahnya kiblat dari Baitul Maqdis menuju dari Masjidil Haram Makkah. Wa ma hadza kulluhu faqad kabura dzalika 'alan nasi illa man hadallahu minhum. Walaupun sedemikian rupa Allah SWT telah merentet, barakallahu fikum, merentet mukaddimah-mukaddimahnya, baik, tetap orang yang tidak diberi petunjuk merasa berat. yang lapang adalah orang-orang yang beriman. Dengan mudahnya, dengan entengnya, mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Coba ditengok dalam Al-Qur'an. Begitu rentetan-rentetan ayat-ayat ini sampai qad nara taqalluba wajhika bis sama'i falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatal masjid. Kemudian setelahnya. Ayat-ayat sebelumnya itu sebagai mukaddimat. Sebelum diperintahkannya memalingkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Masya Allah. Wa ma'a dhalika kullihi faqad kabura dhalika 'ala an-nasi illa man hadallahu minhum. Ternyata berat sekali bagi manusia kecuali orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akada subhanahu hadzal amra marratan ba'da marra ba'da thalitha wa amara bihi rasulahu haitsu ma kana. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan ini bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya untuk merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Wa akada subhanahu hadzal amra, perintah untuk memalingkan wajah, marratan ba'da marra ba'da tsalitsa, setelah ketiga, wa amara bihi rasulahu haitsu ma kana wa min haitsu kharaja, di manapun beliau berada, di manapun beliau keluar. Wa akhbara annalladhi yahdi may yasha ila siratim mustaqim huwal ladzi hadahum ila hadhil qiblah. Di manapun beliau keluar, di manapun beliau berada, tetap beliau harus menghadap ke Baitullah Ka'bah. Baik. Bahwa dan Allah mengkhabarkan bahwa baik, Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Barakallahu bikum. Allah memberi hidayah ke jalan yang lurus. Baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah untuk mengarah ke kiblat ini. Wa annaha hiyal qiblatul lati taliqu bihim, dan bahwa Baitullah Ka'bah itulah kiblat yang pantas untuk mereka. Wa hum ahluha, dan mereka orang-orang yang merupakan ahlinya. Li annaha awsatul qiblah wa afdaluha, karena inilah sebaik-baik kiblat dan paling utamanya. Wa hum awsatul umam wa khiyaruhum, dan mereka kaum muslimin ini sebaik-baik umat dan umat pilihan. Faktara abdalal qiblah li afdalil umam, maka Allah SWT memilihkan untuk sebaik-baik umat ini adalah sebaik-baik kiblat. Kama akhtara lahum afdalar rusul, sebagaimana Allah telah memilihkan untuk sebaik-baik umat ini sebaik-baik rasul pula. Wa abdalul kutub, dan sebaik-baik kitab. Wa akhrajahum min khairil qurun, dan Allah mengeluarkan mereka di sebaik-baik waktu. Wa hassahum bi afdalis syara'i, dan Allah menghususkan umat ini dengan syariat-syariat yang paling utama. Wa manahahum khairal akhlaq, dan Allah telah menganugerahkan umat ini sebaik-baik akhlak. Wa askanahum khairal ard wa ja'ala manazilahum fil jannati khairal manazil, dan Allah menetapkan mereka di sebaik-baik tempat, yakni Makkah secara khusus pada saat itu. Wa ja'ala manazilahum fil jannati khairal manazil, dan Allah menjadikan tempat mereka di surga sebaik-baik tempat. Wa mauqifahum fil qiyamati khairal mauqif, dan tempat berdirinya nanti dari kiamat adalah sebaik-baik tempat berdiri. Wa hum ala tullin 'alin wan nasu tahtahum, mereka berada di atas ketinggian sementara manusia berada di bawah kaki mereka. Subhana man yahtassu bi rahmatihi man yasha, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mengkhususkan dengan rahmatnya siapapun yang Allah kehendaki. Wadhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim, yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah pemilik keutamaan yang sangat agung. Wa akhbara subhanahu annahu fa'ala dzalika li alla yakuna linnasi 'alaihi hujjah, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan itu agar supaya tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak ikut, untuk tidak taat, untuk tidak patuh. Walakin adh-dhalimuna al-baghuna yahtajjuna 'alaihim bitilkal hujaj allati dzakartu. Akan tetapi orang zalim, orang yang melampaui batas, mereka berhujjah dengan hujjah-hujjah yang telah disebutkan sebelumnya. Apa hujahnya orang Yahudi? Orang Yahudi mengatakan bahwa nabi ini, tidak ada satu nabi pun yang menyelisihi Baitul Maqdis sebagai kiblat. Nah sekarang dia menyelisihi. Seandainya betul dia nabi, maka dia tidak akan menyelisihi kiblatnya para nabi. Subhanallah. Orang musyrikin apa? Orang musyrikin mengatakan, oh, dia sudah menghadap ke kiblat, kita ulang. Baik. Karena mereka tahu, begitu Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, beliau menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Mereka kecewa. Tapi setelah Rasulullah diperintah oleh Subhanahu wa taala untuk menghadapkan kembali wajahnya ke Baitullah, barakallahu fikum, mereka mengatakan, dia sudah kembali menghadap ke kiblat kita. Sebentar lagi dia akan kembali ke agama kita. Sehingga menjadikan mereka semakin kokoh di atas kesyirikan wal iyad billah. Adapun orang-orang munafik, mereka mengatakan mereka mengatakan, kalau seandainya yang pertama ini benar, yakni Baitul Maqdis, kiblat yang benar, berarti dia telah meninggalkan kebenaran. Barakallahu fiikum. Kalau memang kalau yang pertama ini adalah batil, lah kenapa dia harus meninggalkan apa? Berarti dia di awalnya berada di atas kebatilan. Ini orang-orang munafikin. Ada-ada saja, ini alasan-alasan saja semuanya. Intinya mereka tidak mau, itu saja. Baik. Intinya mereka tidak mau masuk Islam, mereka tidak mau patuh, mereka tidak mau tunduk, mereka tidak mau diatur. Baik. Masya Allah. Wala yu'aridul al-mulhiduna ar-rusula illa biha wa bi amsalihha min al-hujajid dahirati wa kullu man qadima ala wa kullu man qaddama ala aqwali ar-rasuli siwaha fa hujjatuhu min jinsi hujaji haula. Baik. Wala yu'aridul mulhiduna ar-rusula illa biha, dan tidak ada seorang mulhid pun, yang menyimpang pun, yang kafir pun menentang Rasul kecuali alasannya adalah alasan yang diambil dari imma munafikin, imma musyrikin, wa imma orang Yahudi. Wa bi amsalihha min al-hujajid dahirah, dan yang serupa dengannya dari hujah-hujah yang tidak ada nilainya. Wa kullu man qaddama ala aqwalir rasuli siwaha fa hujjatuhu min jinsi hujaji haula, dan semua yang datang membawa hujjah untuk mencoba mengalahkan hujjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hujjah-hujjah mereka itu sama seperti hujjah-hujjahnya mereka semuanya, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Wa akhbara subhanahu annahu fa'ala dhalika liyutimma ni'matahu alaihim, dan Allah mengkhabarkan bahwa peralihan kiblat ini dari Baitul Maqdis ke Baitullah adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman. Waliyahdiyahum, dan untuk mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakarahum ni'amahu 'alaiha bi irsali rasulih. Kemudian Allah menyebutkan nikmat yang sangat besar kepada kaum muslimin dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wa inzal kitabih 'alaihim, dan diturunkannya Al-Qur'an kepada mereka. Liuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, untuk mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan diajarkan kepada mereka Alkitab dan Sunnah. Wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun, dan untuk mengajarkan kepada mereka apa yang dulunya mereka belum pernah pelajari. Tsumma amarahum bidzikrihi wa bisyukrihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berzikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Id bihadainil amraini yastaujibuna itmama ni'amihi, karena dengan berzikir dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan semakin menyempurnakan dan menambahkan nikmat untuk mereka. Yastawjibuna itmama ni'amihi. Mereka berhak untuk mendapatkan kesempurnaan nikmat setelah nikmat. Wal mazidu min karamatihi, dan tambahan dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastajlibuna dzikrahu lahum. Taib. Dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut mereka dan memuji mereka dan mencintai mereka. Tsumma amarahum bima la yatimmu lahum dzalika illa bil isti'anati bihi wa huwa as-sabr was-salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada mereka dengan perintah yang tidak akan sempurna kenikmatan itu kecuali dengan melakukan perintah itu, yaitu apa? Bersabar dan menegakkan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan Allah mengkhabarkan bahwa mereka bersama dengan orang-orang yang sabar. Faslun wa tamma ni'matahu 'alaihim ma'al qiblati bi an syara'a lahumul adhan fil yawmi wal laili 5 marrat wa zadahum fi dhuhri wal 'asri wal isya'i rak'ataini ukhrayaini ba'da an kana thana'iyah. Aqulu hadha kana ba'da maqdamihi al Madinah. Faslun wa atamma ni'matahu 'alaihim. Fasal, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya untuk orang-orang yang beriman. Ma'al qiblati, bersama dengan dirubahnya arah kiblat. Bi an syara'a lahumul adzan, disyariatkannya pula pada saat itu adzan. Barakallahu bikum. Baik. Karena para sahabat ya sama dengan manusia yang lainnya, dalam artian mereka juga mencari ma'isyah. Mereka bekerja. Ada yang menjadi pekebun, ada yang menjadi peternak, barakallahu fikum, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi barakallahu fikum. Ada yang memiliki beberapa keterampilan. Ya boleh jadi dia tidak barakallahu sadar tentang waktu, sehingga dia harus diingatkan tentang masuknya waktu sholat. Barakallahu fikum. Maka para sahabat pun berusaha berupaya apa gerangan yang perlu barakallahu fikum dijadikan alat sebagai pengingat dan penanda masuknya waktu sholat. Al-Qisah, akhirnya seorang sahabat mimpi. Bagaimana diajari oleh seseorang untuk mengumandangkan adzan sebagai pertanda telah masuk waktu, sekaligus panggilan untuk orang berkumpul melakukan sholat. Taib. Fil yawmi wal laila 5 marrat, 5 kali dikumandangkan adzan. Wa zadahum fil fitri wal dhuhri wal asri wal isya'i rak'ataini ukhrayaini. Dan mulai saat itu pula Allah SWT memerintahkan untuk mereka menambahkan 2 rakaat lagi ke duhur. Karena begitu mereka sampai, barakallahu fikum, karena begitu diturunkan kewajiban sholat, semuanya cuma 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Barakallahu fikum. Nanti setelah masuk ke kota Madinah dan berdiam selama 16 bulan, barulah disyariatkan apa? Penambahan 2 rakaat ke duhur, jadi 4 rakaat akhirnya, 2 rakaat lagi ke asar, jadi 4 rakaat, kemudian 2 rakaat ke isya, sehingga menjadi 4 rakaat pula. Ba'dan kana thana'i, yang sebelumnya hanya 2-2 rakaat. Faqulu hadza kana ba'da maqdamihil Madinah. Semua ini terjadi setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Baik, kita acukan sampai sini. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika syarallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.